Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah taala masih mempertemukan kita kembali pada kajian di Ahad sore ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Alhamdulillah kemarin kita telah selesaikan bab yang ke-15 tentang larangan marah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bab yang ke-16 yang berjudul Dzammul Ghibati wan Namimati was Sukhriyah. Yaitu tercelanya ghibah atau menggosip atau menggunjing dan juga namimah atau mengadu domba atau memprovokasi wasukhriyah dan mengejek atau menghina. Ya. Namun di pertemuan kali ini kita akan bahas ghibah dan namimah terlebih dahulu, kemudian baru insya Allah di pertemuan datang kita membahas yang sukhriyah. Ya. Kita mulai dari perkataan beliau, Hafizullah di sini beliau mengatakan, laqad ja'at hadhihi syari'atul al-gharra bis bisyanatil a'radi wa hifdhiha wa ri'ayatiha. Agama Islam itu datang dengan syariat yang menjaga kehormatan. Ya. Menjaga kehormatan dan melindungi kehormatan serta ya, merawat kehormatan manusia. Serta menjauhkan manusia dari perbuatan menyakiti satu sama lain. Ya, dengan berbagai macam jenis tindakan yang menyakitkan. Ya. Wa'udza dzalika fi syari'ati baban 'aziman min abwabil itsmi, dan ini ya, tindakan menyakiti sesama ya, itu masuk dalam pembahasan dosa. Ya, dosa-dosa besar dan juga termasuk dalam ya, jenis-jenis dosa yang mengundang permusuhan. Jadi agama Islam agama yang sangat menekankan untuk tidak mengganggu orang lain, ya bahkan dimasukkan dalam bab yang termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan di antara hal yang dibawa oleh syariat untuk menjaga kehormatan sesama adalah yaitu syariat yang mencela ghibah dan namimah serta sukhriyah. Ya. Ghibah artinya menggunjing. Namimah artinya mengadu domba dan sukhriyah artinya ya mencela atau mengejek ya. Serta melarang tidak hanya mencela ghibah namun juga melarang dari ghibah serta memperingatkan orang supaya tidak ghibah. Ya, wa tajrimi fa'iliha dan menganggap pelakunya itu adalah orang yang berdosa. Ya, seorang penjahat, orang yang berbuat jahat. Ya. Wa 'addaha fi jumlati kabairil itsm dan dianggap atau dimasukkan dalam kategori jenis-jenis dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, ya. Ghibah, namimah, sukhriyah, semua ini ya syariat memasukkannya dalam kategori dosa-dosa besar. Ini menunjukkan ya bahayanya ghibah, namimah dan sukhriyah. Adapun yang pertama adalah ghibah, ya. Ghibah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Janganlah kamu saling menghibah satu sama lain. Jangan saling menggunjing, jangan saling bergosip. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, apakah engkau suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Tentu engkau merasa jijik dengannya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan makna ayat ini, beliau mengatakan haramallahu 'alal mu'mini ay yaghtabal mu'min bi syai'in kama harramal maitah. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang mukmin menghibah mukmin lainnya sebagaimana Allah mengharamkan kita memakan bangkai. Ya. Kita diharamkan memakan bangkai dan begitu pula kita diharamkan untuk memakan bangkai saudara kita dalam bentuk ghibah. Kemudian Qatadah rahimahullah beliau mengatakan kama anta karihun law wajadta jifatan mudawwadatan ya anta qula minha fakadhalik ya fakrih atau fakrah ghibatahu wa huwa hayyun. Sebagaimana engkau tidak suka kalau engkau nemu bangkai yang sudah bercacing, yang sudah apa namanya, yang sudah penuh dengan belatung, engkau jijik untuk memakannya, maka demikian pula seharusnya engkau benci kepada ghibah, ya. Bahkan dalam kondisi dia masih hidup, artinya Anda memakan dia dalam kondisi dia juga masih hidup. Ya, tentu kita akan jijik, ya. Maka ini seharusnya kita sejijik itu juga kita memandang ghibah, ya. Sejijik kita memakan bangkai yang sudah ya sudah penuh dengan belatung, ya. Kemudian Qais bin Abi Hazim rahimahullah mengatakan marra Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ala baghlin mayyitin qad intafakha. Suatu ketika sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu ya melewati bangkai dari keledai yang telah menggembung. Ya, kalau hewan itu mati dia menggembung ya. Fawaqafa alaihi, kemudian beliau berhenti di situ, faqala dan beliau mengatakan wallahi demi Allah la ayakula ahadukum min hadha hatta yamla'a jawfahu khairul lahu min ayyaghtaba akhahu. Demi Allah kalau seandainya kamu makan bangkai ini sampai perutnya penuh, perutnya kenyang, maka itu lebih baik baginya daripada dia menggibah saudaranya. Kasarnya, mendingan Anda memakan bangkai daripada Anda menggibah sesama muslim. Ya, itu kata sahabat ya, Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka fabihadzal masal, dengan permisalan semisal ini, permisalan yang sangat luar biasa besar ini, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat ya bahaya dari ghibah. Ya. Dan betapa besar kejahatan ghibah. Dan bagaimana pengaruh ghibah yang sangat luar biasa besar baik kepada individu maupun kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau kita tahu permisalannya itu sedahsyat itu, tentu kita tahu ya betapa besar, betapa buruk akibat dari ghibah. Dan pengertian ghibah sendiri sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atadruna mal ghibah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ya, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka, berupa kejelekan atau yang lainnya. Ya, kadangkala fakta, tapi dia enggak suka dibicarakan, ya jangan dibicarakan. Ya, kadangkala cuma membicarakan postur tubuhnya. Ya, mungkin itu kalau kita lihat ya memang kenyataannya, tapi dia enggak suka dibicarakan, nah itulah ghibah. Ya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma'qul. Maka ditanya, Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasul, bagaimana kalau memang kenyataannya seperti itu? Yang aku katakan itu memang betul-betul beneran. Enggak bohong. Ya. Qala, maka Nabi mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad iftabtahu. Kalau memang itu nyata ada pada saudaramu yang kau bicarakan itu, maka berarti engkau telah menghibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Tapi kalau ternyata enggak ada pada saudaramu, maka engkau telah ya menuduhnya, engkau telah berbuat kebohongan terhadap dirinya. Jadi mau benar juga salah, ya, mau bohong mau enggak sesuai, apalagi lebih parah lagi. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang batasan ghibah dan penjelasan tentang pengertian ghibah. Ya, bahwasanya ghibah adalah dzikrul mar'i li akhihi bima yakrahu mimma huwa fihi. Yaitu menyebutkan sesuatu tentang saudaranya yang memang ada padanya. Ya. Tapi sesuatu itu enggak dia suka kalau disebut-sebut. Entah itu kelakuannya atau itu fisiknya atau yang lainnya. Wa amma in kana ma qalahu al-mukhtab laisa fihi fa hadhihi jarimatun a'zham. Tapi kalau ternyata yang dia omongkan itu enggak ada, faktanya tidak benar ada pada saudaranya, maka kejahatannya lebih besar dan dia adalah kedustaan dan tuduhan serta mengada-ada terhadap saudaranya ini. Ya, hati-hati. Kadang orang diingetin, ya jangan gosip dong. Lo kenyataannya begitu. Nah, ya memang seperti inilah pengertian ghibah ya, ngomong sesuai kenyataan. Nah, jadi tidak bisa dijadikan alasan faktanya begitu kok. Nah, itu tidak bisa. Ya. Wa hadhil kabirah ya'dhumu ismuha wa yakburu jurmuha bihasabi hali man iktabahu al-insan. Dan dosa ghibah ini akan semakin besar dosanya, semakin besar kejahatannya sesuai dengan siapa yang dighibahi. Siapa objek yang dighibahi. Kalau dia adalah ya orang tertentu, maka bisa jadi dosanya lebih besar. Ya. Baghibatu man lahu haqqun 'ala al-insan ka ummin aw abin aw zawjin aw akhin aw qaribin aw jarin a'dhamu min ghibati ghairihim. Maka ya menghibah ya orang-orang seperti ibu, bapak, kemudian istri atau suami ya, pasangan, kemudian saudara atau kerabat atau tetangga, maka dosa ghibahnya itu lebih besar daripada ghibah orang yang di luar mereka, orang yang misalnya cuma teman, cuma kenal, apalagi nggak kenal ya. Lebih besar dosa menghibah orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Li'annahu idhafatan ila ma fihi min ghibati. Fihi tadyi'un li hadzal haqqi al-khass. Karena dengan menghibah mereka, maka itu sekaligus akan menyia-nyiakan hak yang khas ada pada mereka. Hak yang khusus ada pada mereka. Ya, misalnya seorang yang menghibah ibunya, menghibah bapaknya, maka penghormatan dia kepada ibu itu menjadi berkurang, penghormatan dia kepada bapak berkurang. Ya. Padahal ibu dan bapak punya hak untuk dihormati. Ya, maka dosanya tidak hanya kemudian dosa ghibah, namun lebih besar lagi ada dosa yang ikut menjadikan dia menjadi tidak hormat dan lain sebagainya. Ya. Walihada fa inna ikhtiyabal ulama alladziina lahum qadama sidqin fil ummah nushan wa ta'liman wa bayanan wa tawjihan wa da'watan wa islahan min adha'imi dzunub wa kaba'iril atham. Oleh sebab itu menghibah ulama ya, menggunjing ulama, membicarakan kejelekan ulama yang mana mereka telah dipercaya oleh umat ya untuk menasihati umat, untuk mengajari umat, untuk menjelaskan kepada umat, memberikan bimbingan, berdakwah dan melakukan perbaikan di tengah-tengah umat, ya, maka dosanya itu termasuk di antara dosa yang paling besar, ya, dan ya dosa yang paling besar, ya. Lima lahum min haqqin khas ala umumil muslimin. Karena mereka punya hak yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Ulama beda dengan orang biasa. Kalau ghibah orang biasa kadang ngaruhnya apa sih gitu ya. Tetap ngaruh tapi tidak berpengaruh kalau yang digibah itu adalah ulama, karena mereka punya hak. Ya, mereka punya hak untuk ya dicintai, kemudian dipenuhi hak-haknya sebagai ulama, didoakan ya. Sehingga kalau kita menggibah ulama, ulama itu menjadi tidak dicintai. Ya, tidak didoakan, kemudian ilmunya tidak diambil, orang enggak mau ambil ilmu dari dia. Oh, ini kejahatan yang akan lebih besar daripada sekedar ghibah, ya. Jadi, ya, karena mereka telah mencurahkan tenaga mereka, ilmu mereka kepada umat, ya, kepada umat Islam, dan mengerjakan amal-amal yang baik, nasihat-nasihat yang lurus, dan dakwah-dakwah yang bermanfaat. Ya, kalau dighibah, maka mereka akan semua itu akan kemudian akan lenyap. Dan innal muhtab bi ikhtiyabihi lil akhirin wa ta'di wa ta'diyahu ala a'radihim arrada nafsahu li'uqubatin tahullu bihi fid dunya qabla al-akhirah. Kemudian orang yang menghibah orang lain dan melampaui batas, melanggar kehormatan orang lain, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada hukuman yang akan dia dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Jadi hukuman itu ada yang di akhirat, tapi sebelumnya dia akan mendapatkan hukuman di dunia. Ya, wa hiya anna Allah azza wa jalla yahtik, yahtiku satrahu wa yafdahahu walau kana fi qa'ri baiti. Hukuman tersebut adalah bahwasanya Allah akan mengungkap auratnya, penutupnya, dan akan mempermalukannya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ya, ini hukuman bagi orang yang ghibah. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya, dia telah mengucapkan syahadat, namun iman itu belum masuk dalam hatinya. Ya, jadi Nabi berkata ini kepada orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat, namun iman itu belum bercokol dalam hatinya. La taghtabul muslimin, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim, dan jangan cari-cari ya aurat mereka, jangan cari-cari kelemahan, aib, kesalahan mereka. Ya, jangan cari-cari. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratahu. Karena barang siapa yang mencari-cari aib mereka, maka Allah juga akan mencari-cari aibnya. Ya, wa may yattabi'illahu auratahu yafdahu. Yafdahu. Ya. Maka barang siapa yang Allah cari aibnya, pasti akan ketemu. Kalau kita mungkin belum tentu ketemu. Kalau ya Allah yang akan membongkar aibnya, maka pasti akan ketemu. Ya. Dan Allah akan permalukan dia, walaupun dia di rumahnya sendiri. Ya. Wa hadza yadullu ala anna man yaf'alu mithla hadhihi al-af'al 'indahu naqsun fil iman aw nifaq. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya yang berperilaku seperti ini, yang suka menggibah, mencari-cari kesalahan, maka ya itu termasuk di antara orang yang imannya cacat dan juga bahkan dalam hatinya ada kemunafikan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qaulatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, kamu itu belum beriman. Akan tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan ya, iman itu belum masuk kepada hati kalian. Ya, jadi orang-orang Arab yang mengatakan beriman, ya, belum tentu mereka betul-betul sudah bercokol iman. Ya. Katakanlah mereka hanya baru berislam saja. Wa faqila, maka dikatakan di sini ya, ada dua tafsiran dalam ayat ini. Yang pertama, innal maqsuda biha unasun munafiqun. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memang betul-betul munafik. Ya, yang cuma syahadat di mulut tapi hatinya tidak beriman. Dan ini pendapat dari Imam Bukhari. Ya. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan innal maqsuda annahum mu'minuna naqisul iman. Lam yatamakkan al-imanu fi qulubihim. Maksud yang kedua adalah mereka memang orang yang beriman, tapi iman itu belum kuat dalam hati mereka. Ya. Jadi ada dua tafsiran di sini ya. Yang pertama adalah mereka orang munafik, yang kedua mereka orang yang lemah iman. Artinya apa? Kalau Rasul katakan wahai orang-orang yang beriman dengan lisan namun belum masuk ke hati, janganlah menggibah kaum muslimin. Berarti menggibah itu adalah termasuk di antara paling minimal itu adalah cacat dalam keimanan. Ya. Tsumma innal jazaa'a min jinsil amal. Dan dalam hadis ini juga kita dapat ambil faedah bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Ya. Faman yattabi' aurata akhihi yattabi'illah auratahu. Yaitu siapa yang mencari-cari aib, kekurangan, kelemahan ya, seorang mukmin, maka Allah akan juga membongkar aibnya. Ya. Akan ya mencari-cari aibnya, wa may yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Dan siapa yang Allah telah cari-cari aibnya, maka dia akan dibongkar aibnya walaupun dia dalam rumahnya. Boleh jadi dia lagi duduk-duduk di rumah, yang di luar itu sudah tahu aibnya ini. Jadi hati-hati. Ya, ini balasan bagi orang yang suka mencari-cari aib. Ya. Wa hadhihi 'uqubatuhu al-mu'ajjalah. Ini hukuman yang disegerakan di dunia. Belum di akhirat. Ini baru di dunia. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terciumlah bau bangkai yang telah membusuk, ya, terciumlah bau bangkai yang telah membusuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atadruna ma hadhihir rih? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kamu bau apa ini? Ya. Hadhihi rihul ladzina yaghtabunal mu'minin. Ini adalah bau dari orang-orang yang menggibah kaum mukminin. Ya. Baunya sebusuk ini. Ya. Maka orang yang bergibah, orang yang bergosip dan orang-orang yang bersama dengan dirinya, ya, sekelompok orang tersebut, ya, yang berada dalam majelis gibah, maka mereka seolah-olah seperti berdiri di atas bangkai keledai yang paling bau, ya, bangkai keledai yang sudah sangat bau sekali. Ya. Walau kana an-nas yashumuna rawaihal ma'asi, ya, dan seandainya orang-orang itu mencium bau dari kemaksiatan yang mereka lakukan dan kebusukan ghibah mereka, lamastata'a ahadun ayajlisa fiha liqubhi raihatiha. Maka tidak akan ada yang mampu untuk mau duduk dengan dia, duduk dengan mereka karena saking busuknya bau tersebut. Ya. Tapi karena dosa itu enggak ada baunya, ya, orang enggak punya apa, enggak merasa kemudian risih, ya. Dia merasa nikmat. Ya. Coba kalau ada baunya, wah, enggak ada yang mau duduk di majelis ghibah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulul muslimi al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Ada tiga yang diharamkan, tidak boleh dilanggar seorang muslim kepada muslim lainnya. Ada tiga, yang pertama darahnya, yang kedua hartanya, yang ketiga kehormatannya. Ya. Dan di antara bukti besarnya kejahatan ghibah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya berbarengan dengan perbuatan melanggar jiwa, melanggar atau apa, perbuatan melanggar darah dan juga harta, ya, baik itu dengan merampok ataupun menjarah, ya. Jadi beliau gabungkan di sini ketiga-tiganya, ya. Haramnya darah seorang muslim, ya, darah berarti terkait dengan pembunuhan, ya, mencelakai seseorang, ya, dan juga terkait dengan mal, dengan harta, ya, dengan mungkin dia apa merampas hartanya atau menjarah hartanya. Ya, disamakan juga dengan, dibarengkan dengan melanggar kehormatan. Ya. Maka qatlul anfus wa sariqah al amwal kabir kabirotani azimatani ijma'an. Maka membunuh jiwa dan mencuri harta itu dua dosa besar yang telah disepakati. Kita semua tahu itu dosa, dosa yang besar. Wahadkul a'rad wa ta'addi 'alayha bil ghibah wa nahwiha ja'at fi hadzal hadits wa ghairihi muqarinatan li hatainil jarimatain. Ya. Dan melanggar kehormatan dengan ghibah dan semisalnya, ya, disebutkan dalam hadis ini berbarengan dengan kedua dosa tersebut, dosa mencuri dan dosa apa membunuh ya, mimma yadul ala idzami hadzal jurum, yang menunjukkan besarnya dosa melanggar kehormatan seorang muslim. Wa fatahatahu wa fatahatihi wa kibari khuturatihi, menunjukkan ya efeknya yang luar biasa besar ya. Kaifala, bagaimana tidak ya, sedangkan dia adalah penyakit yang kronis dan bahkan penyakit yang mematikan dan penghancur yang menghancurkan. Ya tarattab alaihi nashrul adawat, yang menyebabkan ya tersebarnya permusuhan ya, menjadikan orang-orang saling mendengki ya, saling menjadikan orang saling membenci sesama muslimin ya, hanya dengan ghibah ya, efeknya akan sangat banyak, sangat besar. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas." Ya. Ketika aku dimi'rajkan, ketika Nabi dimi'rajkan ke langit, maka aku berjumpa dengan sekelompok orang yang punya kuku dari tembaga. Ya, punya kuku dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Yang mana mereka menggunakannya untuk mencakar wajah mereka dan dada-dada mereka. Ya. Faqultu man haula'i ya Jibril, maka kutanya kepada Jibril, siapa mereka? Qala haula'i alladziina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Kata Jibril, merekalah orang-orang yang ya suka makan daging manusia dan melanggar kehormatan mereka. Ya, ghibah dan lain sebagainya. Ya, menuduh, fitnah ya. Yang pokoknya yang menjadikan kehormatan seorang muslim menjadi ya ternoda. Nah, itulah balasan bagi mereka yang berbuat demikian ya, nanti di alam kubur. Yaitu bahwasanya balasan itu akan sesuai dengan amalannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya balasan dia itu sesuai dengan amal yang dia lakukan. Ya, ya. Ketika dia menghibah, dia melanggar kehormatan sesama muslim, ya, yang itu diibaratkan seperti memakan dagingnya, maka hukuman bagi mereka adalah mereka akan ya merobek-robek kulit mereka dan daging mereka sendiri dengan kuku dari tembaga tersebut. Ya, artinya karena mereka telah merobek-robek kehormatan orang lain, memakan daging saudaranya, maka mereka akan dihukum dengan mencakar daging mereka sendiri. Na'udzubillah. Itu yang pertama terkait dengan ghibah. Kemudian yang kedua terkait dengan namimah. Ya. Beliau hafizahullah mengatakan, wa amman namam fa innahu yu'addu afatan minal afat. Adapun namam, yaitu provokasi atau adu domba, maka dia termasuk di antara penyakit dari penyakit-penyakit dan bahaya yang besar terhadap masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu mendapatkan efek yang luar biasa dari adu domba atau provokasi. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk mentaati atau menuruti orang-orang yang suka mengadu domba dan melarang untuk menerima perkataan mereka. Ya. Kata Allah tidak boleh. Li'adzami syarrihim wa syiddati ifsadihim, karena saking besarnya kejelekan mereka dan dahsyatnya kerusakan yang mereka timbulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Ya, dalam surat Al-Qalam, Allah Ta'ala mengatakan, dan janganlah kamu mengikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Ya. Siapakah mereka? Hammazim masya'im binamim. Mereka yang suka mencela dan kesana kemari mengadu domba. Sana mau apa? Memprovokasi, kesini memprovokasi. Ya. Jangan kamu turuti orang-orang yang seperti ini, kata Allah. Ya. فَنَّمَامُ لَا يُطَعُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى قَوْلِهِ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ. Maka orang yang suka provokasi, ya, tidaklah janganlah dituruti dan janganlah diterima perkataannya, walaupun dia bersumpah untuk menguatkan kata-katanya. Ya, jadi walaupun misalnya demi Allah saya tuh pengen yang terbaik buat kamu, saya tuh nggak mau kamu begini, tapi jelas itu akan nanti akan menimbulkan permusuhan. Nah, ini kata Allah jangan dituruti yang seperti ini. Ya. Dan di antara interaksi yang luar biasa bagus, yang luar biasa bagus yang bisa kita contoh terkait dengan orang yang apa namanya dia dilapori, ya, dia diadu domba. Bagaimana dia kemudian menanggapi adu domba tersebut? Ya, bagaimana dia kemudian tidak mau menerima kalau dirinya diadu domba? Ya, yaitu sebuah kisah yang agung yang datang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Jadi ada cerita dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Anna rajulan dakhala alaihi fa dzakara akhar bi syai'in minal kalam. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Umar bin Abdul Aziz, ya, kemudian menyebutkan sesuatu, ya, menyebutkan tentang orang lain begini begini begini begini. Faqala Umar, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, in syi'ta nadharna fi amrika. Kalau kamu mau, kami akan cek apa yang kamu katakan ini benar atau enggak. Ya. Fa in kunta kadziban fa anta min ahli hadhil ayah. Kalau kamu berdusta, kalau ternyata enggak sesuai dengan faktanya, maka berarti kamu termasuk dalam ayat ini, yaitu ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka engkau termasuk dalam ayat jika orang fasik datang kepadamu membawa berita, maka tabayyunlah. Ya. Berarti engkau orang fasik yang suka membawa berita-berita yang tidak benar. Ya. Wa in kunta shadiqan fa anta min ahli hadhil ayat. Tapi kalau yang kamu bilang itu benar, maka kamu termasuk dalam ayat ini. Hammazim masya'in binamim manna'il khairi mu'tadin athim. Engkau termasuk yang disebutkan Allah di sini, yaitu orang-orang yang suka mencela dan kesana kemari mengadu domba. Manna'il khairi mu'tadin athim. Dan engkau orang yang suka menghalang-halangi kebaikan dan melampaui batas serta penuh dengan dosa. Nah, jadi pilihannya sama-sama jelek, ya. Kalau kamu jujur, ya, kalau kamu bohong, ya, kamu masuk orang fasik. Kalau kamu jujur, ya, berarti kamu seorang pengadu domba yang suka menghalang-halangi kebaikan. Wa in syi'ta 'afauna 'anka. Dan kalau kamu mau, kata Umar, aku akan maafkan kamu. Ya. Karena kamu sudah berbuat dosa, mengadu domba, mencoba mengadu domba. Qala, maka orang ini mengatakan, al-'afu ya Amirul Mukminin. Kalau gitu maafkanlah aku. Wala a'udzu ila dzalika abada. Dan aku tidak akan mengulangi apa yang kuperbuat ini. Ya. Jadi inilah yang perlu kita contoh. Ya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika diadu domba, dia balik menasehati orang yang mengadu domba ini. Ya. Jadi jangan kemudian, oh ya, oh parah itu, anu, itu berarti sudah termakan dengan adu domba. Ya, harusnya seorang itu cross check, ya, atau dia tahu nih kira-kira ini maunya apa. Ya, orang ini pengadu domba atau memang apa? Ya, makanya hati-hati. Ya. Kita perlu contoh apa yang dilakukan oleh beliau ini. Maka dalam perbuatan mengadu domba terdapat kemiripan yang luar biasa banyak dengan tukang sihir. Ya. Dalam perbuatan mengadu domba atau memprovokasi itu ada kemiripan yang sangat mirip dengan penyihir. Wa dzalika li'anna 'amalahu yuhaqqiqu minan nata'ij al-mudhirrah. Ya. Bil mujtama'at ma la yahaqqiquhu 'amalus sahir. Karena perbuatan mengadu domba atau memprovokasi itu akan menghasilkan sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat yang tidak mampu dilakukan oleh seorang penyihir sekalipun. Kalau penyihir mungkin orang per orang. Kalau ini bisa lingkupnya masyarakat. Seorang provokator, seorang pengadu domba. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum mal adhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kamu aku beritahu apa itu al adhu?" Al adhu hiya namimatu Al-qalatu bainan nas. Yang dimaksud dengan adhu adalah namimah, ya, yang disebarkan, ya, yang dinukil di antara manusia. Ya, adu domba lah, ya. Maka makna adhu di sini adalah as-sihru atau sihir. Jadi Nabi mengatakan, maukah kamu maukah aku beritahu apa itu sihir? Ya. Sihir itu adalah namimah. Ya. Maka al-adhu sihir, al-adhi itu penyihir, wa innama summiyat an-namimah sihran wa illam yakun amalun namam mutabiqan li amali sahir li annama yuaddi ilaihi amalun namam min ifsadin wa iqain lil furqati wa nashril adawat musyabihun lil amali sahir bal ashad. Kenapa bisa disebut namimah itu serupa dengan sihir, bahkan disebut sebagai sihir? Karena namimah itu walaupun perilakunya enggak seperti penyihir, kalau penyihir pakai buhul, pakai ini, pakai itu. Kalau namimah enggak. Namun efeknya, hasilnya itu bahkan ya daya rusaknya, dayanya biar dia bisa memecah belah itu dan bisa membuat permusuhan itu serupa dengan perbuatan penyihir. Kalau penyihir misalnya membuat memisahkan suami dan istri, memisahkan dua teman, memisahkan ini dan itu. Ya. Kalau provokator itu lebih dahsyat lagi. Ya, yang dipisah bukan orang tapi masyarakat, sekelompok orang. Itu kehebatan seorang provokator atau pengadu domba. Yahya bin Abi Katsir al-Yamami mengatakan, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Ya. Orang yang suka mengadu domba, dia mampu untuk merusak, ya, dalam waktu sekejap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang penyihir dalam satu bulan. Jadi kalau orang yang namimah cuma butuh sekejap, kalau penyihir butuh sebulan pakai ini pakai itu merusak. Tapi kalau seorang pengadu domba malah lebih cepat dalam merusak. Maka ini merupakan penyakit yang berbahaya. Oleh sebab itu para ulama sepakat, ya, mengatakan bahwa saya namimah itu termasuk kabirah, termasuk dosa besar, min kabairid dzunub, termasuk dosa di antara dosa-dosa besar, wa 'azimatun min adzaimil atham, ya, sama maknanya termasuk dosa yang besar, wa sahibuha min syiraril khalqi, dan orang yang suka ngadu domba termasuk di antara makhluk yang paling jelek, ya. Ya, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Qalu bala ya Rasulullah. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Maukah aku kabari kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian?" Maka sahabat mengatakan, "Mau wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzina idza ru'u dzikrallahu ta'ala." Orang yang terbaik di antara kalian itu kalau dia dilihat, maka orang itu jadi ingat Allah. Ya, waduh, kalau lihat dia kalau saya langsung ingat Allah, itu orang terbaik. Ya, tsumma qala ala ukhbirukum bi syirarikum. Kemudian Nabi mengatakan, maukah kamu kabari? Aku kabari kalian tentang orang-orang yang paling jelek. Kata beliau, al masyauna bin namimah, yaitu mereka yang suka kesana kemari mengadu domba. Al mufsiduna bainal ahibbah, orang yang suka merusak, ya, hubungan antara dua orang yang saling mencintai. Ya, al-baghuna lil burai al-anad, dan orang yang menginginkan kehancuran bagi orang-orang soleh, itulah orang yang terburuk di antara kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwasanya orang yang suka kesana kemari mengadu domba adalah sebuah tanda atau ciri-ciri, ya, bahwasanya dia adalah orang yang paling jelek. Tahdhiran min hadhil afat li syiddati dharariha 'alan nas. Dalam rangka memperingatkan orang tentang betapa bahayanya seorang namam, seorang provokator, ya, bi ijadil anad wal fajwah, ya, dengan dia kemudian berusaha untuk mewujudkan kehancuran, mewujudkan ada gap, ada celah antara orang, ada jarak sesama muslim, ya. Kemudian pertengkaran dan juga bahkan sampai peperangan, ya, bahayanya di situ. Waqad qila, ya, Bahkan dikatakan bahwasanya perbuatan seorang namam adharru min amali syaitan. Ya, perbuatan dari seorang pengadu domba itu lebih berbahaya daripada perbuatan setan. Nah, kenapa? Karena amalan setan yakunu bil waswasah. Karena metode setan itu adalah membisikkan waswas, berbisik-bisik. Ya, tahu-tahu muncul nih. Wa amalan namam yakunu bil muwajahah. Tapi kalau kalau pengadu domba, provokator itu langsung ngadep langsung. Ya, langsung menghadap. Ya. Jadi yuwajihu al-akhirin ala annahu nasihun amin. Ya, orang yang provokator ini, ya, mereka menghadap orang itu dan mengaku sebagai orang yang menginginkan kebaikan. Wa annahu la yuridu illa khaira. Dan dia cuma ingin kebaikan bagi orang lain. Saya demi Allah saya itu ingin yang terbaik buat kamu. Tolong. Dia itu rohnya begini begini begini. Nah, jadi langsung berhadapan, bukan lagi membisik-bisikan, ya, merayu. Dia merayu. Maka ini amalan dia itu lebih lebih berbahaya. Bahkan dia sampai bersumpah wa yahlif ala kalamihi. Dia sampai bersumpah untuk menguatkan perkataannya. Wallahu taala ya'lamu min halihi wa huwa al-alimu bi dzatis sudur. Meskipun dia mau bersumpah, mau mengatakan saya ini ingin kebaikan buat kamu, saya itu penasehat buat kamu, ya. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati. Ya, annahu innama arada bidzalikal ifsad bainan nas. Allah Maha tahu bahwasanya niat dia itu sebenarnya ingin supaya terjadi perpecahan. Ya. Jadi jangan langsung percaya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah SAW suatu ketika bertemu atau melewati dua kuburan. Ya, melewati dua kuburan, beliau SAW bersabda, amma innahuma ya la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya yang di kuburan ini, ya, keduanya itu sedang diazab. Dan mereka diazab bukan karena sesuatu yang mereka anggap besar. Ya, dengan sesuatu yang mereka anggap ya remeh. Ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu diadab karena dia suka mengadu domba. Ya. Wa amal akhar fakana la yastatiru ya min baulihi. Yang satu tidak bersih dalam membersihkan kencingnya. Maka dia diadab. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya adalah bahwasanya orang yang suka kesana kemari mengadu domba, ya, ini telah banyak dalam ayat sebelumnya, ya, dalam hadis sebelumnya, ya, yamshi bin namimah, dan hadis sebelumnya juga mengatakan al-masya'una bin namimah, ya, dan ayat juga telah menjelaskan masya'im bin namim, yaitu orang-orang yang suka mengadu domba. Maka namimah, ya, di masa terdahulu itu tahtaju minan namami ila masyi wa sa'in. Kalau namimah zaman dulu itu harus dengan cara kesana kemari. Ya, dengan cara pergi kesana, pergi kesini. Amma fi zamanin al-hadir. Adapun di masa kita sekarang, fa innan namimah tahsulu minan namam wa huwa jalisun fi baitihi. Tapi kalau zaman sekarang, sambil duduk juga bisa. Namimah, ya. Ya. Tanpa dia harus berjalan, tanpa dia harus berlari. Wa dzalika min khilalil ajhizah, dengan berbagai macam ya gadget, peralatan al-hadithah yang terbaru, wa wasail ittisal, dan berbagai macam sarana telekomunikasi ya al-mutawaffirah yang sangat banyak di zaman ini, kal jawwal, semisal handphone ya, atau au abra asyabaka al-ankabutiyah, atau melalui internet, wa nahwi dzalika, atau yang semisalnya. Ya, medsos ya. Itu paling atau medsos Twitter. Nah, itu kan sangat-sangat masif ya. Revolusi-revolusi yang di Arab itu provokatornya itu ya mainnya Twitter. Menggerakkan massa dengan Twitter ya. Atau dengan Facebook ya. Ya di ada berita dikasih embel-embel yang wah gitu ya, sehingga orang jadi benci. Ah, apa sih seperti ini? Wah. Dan terjadi saling membenci, ya. Maka kita lihat di sini bahwa betapa besar kerusakan yang ditimbulkan, ya, dari gadget-gadget tersebut, dari peralatan-peralatan tersebut. Baik itu dengan email, dengan apa? Dengan SMS atau dengan kata-kata, dengan ketikan atau dengan percakapan, ya. Atau semisalnya, ya, mimma yatarattab 'alaihi idrar, yang menghasilkan bahaya yang besar, ya. Sama saja apakah apa itu akan menimbulkan permusuhan antar orang, antar individu, ataukah menimbulkan permusuhan antar mujtama'at, menimbulkan permusuhan antar kelompok masyarakat. Ya, kalau di kita sekarang yang bahaya itu menimbulkan permusuhan antara rakyat dengan penguasa. Ini yang saat ini masih banyak sering dilakukan oleh teman-teman kita. Ya. Kalau seorang per orang, ya cenderungnya skalanya kecil. Tapi bagaimana ketika seorang itu kemudian memprovokasi untuk membenci pemerintah? Maka kubunya sudah bukan orang per orang. Ini kubunya sudah rakyat kepada pemerintah. Nah, jadi ini bahayanya, ya. Kalau seorang itu, maka di sini betapa jeleknya seorang namam, seorang provokator, dan betapa hinanya dia, dan betapa besar kerusakan yang dia timbulkan bagi manusia. Lakinnahu sayaqifu baina yadayillah. Tapi jangan khawatir bahwa saya nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yalqa jazaa'a namimatihi. Dan dia akan menemui, ya, apa namanya, balasan dari namimah yang dia lakukan di dunia. Wasatakun khasratan alaihi wa nadamatan yaumal qiyamah. Dan itu akan menjadi penyesalan baginya nanti pada hari kiamat. Ya. Dari Abi Wa'il, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang yang, atau sampai kepadanya seorang yang yanimul hadis, yang mengadukan sesuatu. Ya, ini sama aja mengaduk domba. Ya. Maka Hudzaifah berkata, bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata namam. Orang yang suka ngadu domba tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang besar, ya, bukan ancaman yang main-main. Ya. Dan Imam Bukhari Muslim juga sepakat mengeluarkan hadis dengan lafaz yang sama, la yadkhulul jannata qattat. Orang yang qattat itu maknanya sama dengan namam, yaitu orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Ya. Tidak akan masuk surga berarti akan masuk neraka. Kalau cuma masuk neraka itu bisa jadi masuk surga. Coba kalau kata-katanya tidak akan masuk surga. Betapa mengerikannya. Ya naudzubillah. Maka bagi siapa yang suka berusaha untuk menukil perkataan orang kepada orang lain, ya, namun dia dalam rangka memperbaiki hubungan, ya, dalam rangka memperbaiki hubungan dan memadamkan permusuhan dan menumbuhkan kecintaan serta kerukunan, persaudaraan, maka ini bukanlah namam, namun orang yang muslih, orang yang berbuat baik. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Kulthum radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas wa yanmi khairan aw yaqulu khairan." Ini sudah pernah kita bacakan di dua bab yang lalu tentang mendamaikan sesama. Ya. Orang yang berdusta untuk mendamaikan manusia itu bukan seorang pendusta. Ya, dia berusaha mengatakan yang baik atau apa, menyampaikan yang baik dari orang lain. Ya, maka orang yang menyampaikan perkataan orang kepada orang lain, apalagi yang mana orang itu sedang ada sesuatu, ya, baik itu berupa permusuhan atau yang lainnya, dalam rangka islah, dalam rangka memperbaiki hubungan, ya. Misal dia mengatakan, aku dengar Fulan memujimu. Ya. Kemarin aku dengar dia ini kok apa ngomong yang baik tentang kamu. Ya. Atau aku dengar dia memujimu. Atau aku dengar dia malah mendoakan kebaikan buatmu. Ya. Atau kalimat-kalimat yang dia maksudkan untuk supaya ini baikan. Ya. Maka ini termasuk orang-orang yang muslihun, Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamul muslih minal mufsid. Allah mengetahui siapa yang berbuat siapa yang melakukan perbaikan dan siapa yang melakukan kerusakan. Ya, wa kullu minhumma sayaqifu baina yadayillah. Dan setiap orang yang seperti itu akan nanti akan sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan dari amalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Layajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Maka orang yang berbuat jelek, mereka akan dibalas, ya, supaya dibalaslah orang-orang yang berbuat jelek atas apa yang mereka amalkan, dan juga supaya dibalaslah orang-orang yang berbuat baik dengan balasan kebaikan. Ya. Nah, barangkali demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala pertemuan mendatang kita lanjutkan di bab mengenai sukhriyah atau tentang mengejek orang-orang lain. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum. Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala di kesempatan sore hari ini, kajian rutin Ahad sore di program acara Tausiah Islam. Kita baru saja dengarkan pembahasan berjudul Tercelanya Menggunjing dan Mengadu Domba, kajian rutin dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Kita akan baca beberapa pertanyaan yang sudah ada di kesempatan sore hari ini. Yeah. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika berada di lingkungan kerja yang sering menggibah atau menjelekkan pemerintah atau atasan perusahaan? Susah menghindar karena berada di satu ruangan atau tempat kerja. Dan kebanyakan lebih tua. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ini masalah yang cukup umum ya, ada di mana-mana, hampir di setiap tempat, pasti orang yang tidak terbiasa dengan terdidik dengan dengan akhlak yang baik, ya pasti dia akan cenderung untuk menggibah orang lain. Enggak di kantor, enggak di sekolah, enggak di mana-mana, di kampus semua sama, bahkan di rumah juga sama, di medsos dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena mereka kadangkala merasa lebih pintar, merasa lebih ngerti, ya mereka merasa lebih baik sehingga mereka kemudian menjelek-jelekkan orang lain, ya maka sikap kita ketika yang demikian terjadi, ya apalagi dia senior, kalau memang kita belum mampu untuk menasihati, ya kita menghindari, ya bagaimana kita mengalihkan pembicaraan kalau bisa, misalnya mungkin dia lagi ngomong asik, ya kalau begitu ada celah dia berhenti ngomong, kita coba alihkan, ya. Meskipun kita belum bisa menasihatinya untuk jangan gibah, Pak. Ya, mungkin dia sebenarnya tahu, ya, gosip itu nggak boleh, ya. Tapi karena dia senior, mungkin kita belum bisa menjelaskan kepada dia tentang hukumnya, mengingatkan dia, ya. Nah, tapi boleh jadi yang pertama kita alihkan pembicaraan. Maka itu termasuk sudah menghentikan kemungkaran. Meskipun belum sesempurna kalau kita kemudian sampai bisa menasihati dia. Ya, paling nggak kita hentikan kemungkaran yang dia lakukan. Kedua, kalau bisa nasihat itu bisa masuk, alhamdulillah. Contohnya misalnya, kita ada yang lagi ngomongin orang, kita tahu orang yang diomongin, ya. Maka kita berusaha membela orang yang diomongin tersebut. Ini ada pahalanya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membela saudaranya, ya, maka ketika dia nanti di dalam kondisi dia sedang di kehormatan sedang dicapi-capi, sedang dirobek-robek, maka Allah akan datangkan penolong untuk membela dia. Artinya balasan akan sesuai dengan amalan. Ya. Kalau Anda melihat ada yang dihibah dan Anda kenal dengan orang yang dihibah tersebut, ataupun Anda nggak kenal, ya, maka yang pertama tadi kalau bisa alihkan pembicaraan. Kalau enggak, justru bagaimana Anda bisa menyebutkan kebaikan-kebaikan, membela si orang ini. Misalnya, oh, tapi setahu saya dia baik Pak orangnya. Dia itu begini kok, dia itu begini, begini, begini. Ya. Kita tidak larut dalam pembicaraan tersebut, tapi kita berusaha mengubah mindset orang ini supaya tidak terus-menerus menjelekkan si yang dia omongkan ini. Juga termasuk di antara yang bisa kita lakukan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya nggak bisa dilakukan keduanya, maka menghindarlah. Ya, pergi saja dari situ. Karena ulama mengatakan barang siapa yang diam ketika orang berghibah, maka dia termasuk golongan orang yang menghibah juga, karena dia menyimak ghibah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ya. Ustaz mau nasihatnya bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Dosa ghibah adalah dosa yang terkait dengan Allah dan terkait dengan sesama manusia. Ya, berarti dosanya tidak cukup dengan hanya taubat kepada Allah, ya, kemudian bertekad tidak mengulangi. Itu cara taubat secara umum, ya, dosa yang terkait dengan hak Allah. Ya. Adapun kalau ghibah, maka dia dosa-dosa yang juga terkait dengan hak manusia. Maka dia harus ditambah dengan dia bisa saja yang pertama dia menghalalkan atau meminta kehalalan dari orang yang dia ghibahi dengan syarat orang ini sudah tahu, ya, kalau dia dighibah. Maka kalau sudah tahu ya sudah, kita minta maaf dulu pernah menghibah dan sebagainya. Ya, itu harus kita halalkan. Ya, supaya dia ridho. Ya, kalau dia tidak tahu, maka kita harus melihat kepada mafsadah dan maslahat, melihat kepada pertimbangan baik dan buruknya. Ya, kalau dengan kita ngaku bahwasanya kita menggibah dia akan menimbulkan malah menimbulkan masalah baru, menimbulkan misalnya, loh, nata ente ngomongin aneh. Nah, padahal tadi kita baik-baik aja nih, gitu ya. Terus setelah kita ceritakan suara, malah dia jadi benci, dia jadi nggak suka, mungkin dia orangnya sensitif. Maka jangan diceritakan kepada dia, cukup kemudian Anda perbaiki itu dengan misalnya ya membicarakan kebaikannya kepada orang yang dulu pernah Anda ajak ghibah. Misalnya ada sekelompok orang, ya, dulu Anda ghibah dengan sekelompok orang tersebut tentang si A, maka Anda berusaha memperbaiki nama dia di depan orang-orang yang pernah Anda ajak ghibah tersebut. Oh ya, dulu Anda pernah ngomongin si A nih, tapi ya setelah dilihat ternyata enggak seperti itu, ya ternyata Anda yang terlalu cuma karena Anda enggak suka sama dia aja gitu. Dan kita berusaha memperbaiki nama dia di depan orang-orang yang pernah kita ajak ghibah, ya. Dan kita juga bisa dengan mendoakan dia, ya, mendoakan kebaikan yang banyak kepada dia, dan semoga semua itu insya Allah akan menghapuskan atau paling tidak mengurangi dosa ghibah yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini kita bacakan. Ustaz, banyak terlihat di berita jika ada maling atau pelaku kriminal yang tertangkap, sebelum dilaporkan polisi ada yang menghakimi sendiri dengan memukul. Bahkan sampai dibakar atau dibunuh. Nah, bagaimana syariat memandang hal ini, Ustaz? Ya, tentu ini tidak dibenarkan, ya, karena dalam Islam sudah ada hukum sendiri bagi pelaku pencurian dan lain sebagainya, ya, pelaku kriminal, ya, itu sudah ada hukumnya. Kapan dia disebut mencuri, ya? Kalau disebut mencuri itu kan ada kategorinya, apakah barang itu terjaga atau tidak, ya kan? Kemudian nilai barang yang dicuri itu mempengaruhi apakah dia nanti dihukumnya seperti apa, apakah potong tangan atau tidak, itu kan sudah ada hukumnya dalam Islam. Ya, kalau orang main hakim sendiri, maka dikhawatirkan dia termasuk di antara yang Allah firmankan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humu dzalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang zalim. Ya, dia menghakimi orang ini selain daripada hukum Allah. Hukum Allah harusnya dia dibawa ke pengadilan, diperiksa faktanya, kemudian baru diputuskan potong tangan atau tidak, ini langsung dihakimi. Maka ini perbuatan yang termasuk dia terhukum dengan selain hukum Allah, yang itu ancamannya berat. Ya, itu termasuk kufrun duna kufrin, kekafiran, ya, kekafiran kecil, ya, yang tidak melakukan dari agama namun dosa besar. Jadi Islam tidak membolehkan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri, baik kepada pencuri, pelaku yang lainnya, karena semua itu sudah ada hukumnya, ya, pencuri ada hukumnya, pezina ada hukumnya, kemudian koruptor juga ada hukumnya, ya, hukum takzir dalam Islam ada bagi orang yang menilap harta. Nah, itu semua orang harus tahu bahwa hukum Islam itu ada untuk orang-orang itu, jadi tidak dibolehkan untuk main hakim sendiri, baik dengan pemukulan atau apa, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa sudah puas nih orang maling ini digebukin sampai babak belur. Ya. Tapi kepuasan kita itu bukan hukum Allah. Ya. Hukum Allah ya tetap, hukum Allah ya mahkamah, bukan berdasarkan kemudian ini sudah dapat balasannya. Belum, balasannya bukan ini kan gitu. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan pada kajian kita sore hari ini Ustaz, silakan. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah bahas tadi bab tentang tercelanya ghibah dan namimah, tercelanya menggunjing, bergosip dan memprovokasi. Ya, yang ini adalah penyakit yang sehari-hari ada pada diri kita, padahal termasuk dosa besar. Ya, kalau kita disebut nama dosa besar tuh kayaknya sesuatu yang besar, gitu ya. Tapi kenapa kita dengan ringan, ya, menghibah? Maka harusnya sebagai seorang Muslim kita punya yang namanya sense, punya namanya apa ya? Kita sebut sebagai perasaan jijik kepada maksiat yang kita sebut dengan ghibah tadi. Ketika ada ghibah, kita merasa jijik. Aduh, kalau saya yang diomongin gimana ya? Ya, kita harus punya perasaan seperti itu. Sehingga kita punya empati juga dengan orang yang dighibahi. Kita sendiri harus nyadar kalau kita juga nggak suka dighibah. Sehingga dengan itu, kita punya sense. Setiap ada orang ghibah, atau setiap kita mau ghibah, kita ingat. Aduh, ini perbuatan yang sangat menjijikkan. Saya nggak suka. Nah, ini harusnya yang harus kita bentuk sehingga tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan namimah. Ya, namimah jangan dibiasakan juga. Ya, share berita. Tujuannya apa? Supaya orang-orang enggak suka dengan pemerintah. Share berita supaya orang-orang oh ini itu ya dia suka enggak suka dengan ini dengan itu. Itu kan namimah. Ya, jelas-jelas namimah. Ya. Maka hati-hati dengan orang-orang yang suka share-share berita politik dan lain sebagainya, sehingga orang-orang kemudian asal ngomong, ya kita terbawa juga akhirnya kan ngomongin dia di kolom komentar di Facebook di manapun di warung-warung kopi kita jadi ngomongin tokoh padahal kita nggak tahu permasalahannya karena kita hanya karena benci kita ngomongin dia. Nah, ini nggak ada uzur bagi orang yang seperti ini. Hati-hati ya dengan ghibah dan namimah, keduanya merupakan hal yang menjijikkan dan hal yang harusnya kita betul-betul merasa risih dengan keduanya. Barangkali demikian yang kita bahas, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.